أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon kepadanya dan meminta ampun kepadanya dan meminta pertolongan, perlindungan kepadanya dari kejahatan-kejahatan diri kita sendiri serta keburukan amal perbuatan kita. Karena barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan begitu juga sebaliknya. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, selawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari kiamat nantinya. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali mengudara bersama Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran ke-20. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita pada pelajaran ke-21, pada halaman 114 dari buku panduan kita, yakni Ad-Darsul Hadi Wal-Ishrun. Ad-Darsul Hadi Wal-Ishrun. Istami'u jayidan. Bacaan yang ada pada pelajaran 21 ini tentang bacaan tentang di sekolah. Istami'u jayidan. Ad-Darsul Hadi Wal-Ishrun. مدرستي هذه مدرستي هي قريبة من المسجد هي مدرسة كبيرة لها ثلاثة أبواب أبوابها مفتوحة الآن في المدرسة فصول كثيرة هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا 10 طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا Wahada Yusufu wahuwa min Inkaltra. Wahada Bayramu wahuwa min Turkiya. Wahada Ammarun wahuwa min Malaysia. Wahada Aliyun wahuwa min Amerika. Wahada Abu Bakrin wahuwa min Al-Yunan. Hum min biladin mukhtalifatin, waluwatuhum mukhtalifatun, wa alwanuhum mukhtalifatun, walakin dinuhum wahidun, wa rabbuhum wahidun, wa nabiyuhum wahidun, wa qiblatuhum wahidatun, hum muslimun, wal muslimuna ikhwatun. Hadha mudarrisuna, ismuhu al-Shaykh Bilal, wa huwa min al-Madinah, wa huwa rajulun salihun, nahnu nuhibbuhu katsiran. Bela kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan kepada para peserta dan para pendengar untuk aktif membaca langsung bersama Radio Hidayah bacaan pada pelajaran ke-21 ini. Semoga para peserta dan para pendengar sudah siap-siap dengan alat pembelajarannya, buku, pena, buku tulis, dan juga alat komunikasi. Semoga para peserta pada malam hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat ikut serta dalam mempelajari bahasa Arab ini. Dan kita ucapkan kepada para peserta yang sakit, yang tidak dapat belajar sama kita, moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita untuk membaca pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Naam, tafadhal ya Aba Ismail. Naam, kaum muslimin wal muslimah rahimahumullah. Demikianlah tadi mukadimah dan contoh bacaan yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dari Ad-Darasul Hadi wa Ishrun pada malam hari ini. Ya, sebagaimana biasa, sahabat Hidayah bisa menghubungi di 0761-765-2255 untuk membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sudah ada penelpon perdana, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Mursida. Naam, naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal anshuruna. Madrasati, hadihi madrasati, hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun, laha salasatu abwabin, abwabuha maftuhatul ana. Fil madrasati fusulun kathiratun, hadha fasluna, wa huwa faslun wasi'un. Fihi nafidatani kabiratani, wa fihi makatibu wa karasiju, wa fihi samburatun kabiratun. Hadha maktabul mudarrisi, wa dhalika kursiyuhu. وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيرة في فصلنا عشرة طلاب وهم من بلاد مختلفة هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا أحمد وهو من الهند وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفة ولغتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا. نعم أحسنتي بو مرسيدة دي مرسان. Ibu Mursida, artikan bacaan yang telah kita baca tadi dari awal. Sekolahku, nah. Ini sekolahku. Dia dekat dari masjid. Dia sekolah yang besar. Dia mempunyai 3 buah pintu. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Di sekolah mempunyai lokal yang banyak. Dan ini lokal kami. Dia lokal yang luas. Di dalam padanya ada 2 buah jendela yang besar. Ya. Di dalamnya ada meja-meja dan kursi-kursi. Dan di dalamnya juga ada papan tulis yang besar. Ini meja guru dan itu kursinya. Itu meja-meja murid dan kursi-kursi mereka. Ya, meja guru besar. Meja murid-murid kecil. Nah. Di sekolah kami ada 10 orang pelajar. Mereka dari negeri yang bermacam-macam. Ini Muhammad, dia dari Jepang. Dan ini Khalid, dia dari China. Dan ini Ahmad, dia dari India. Dan ini Ibrahim, dia dari Ghana. Dan ini Ismail, dia dari Nigeria. Dan ini Yusuf, dia dari Inggris. Ini Bayramu, dia dari Turki. Dan ini Ammar, dia dari Malaysia. Dan ini Ali, dia dari Amerika. Dan ini Abu Bakar, dia dari Yunan. Mereka dari negeri yang bermacam-macam. Lugat mereka juga bermacam-macam. Dan warna kulit mereka juga bermacam-macam. Tetapi agama mereka satu. Tuhan mereka satu. Nabi mereka satu. Dan kiblat mereka juga satu. Nah, mereka orang-orang Muslim. Orang-orang Muslim bersaudara. Nah. Ini guru kami. Namanya Syekh Bilal. Dan dia dari Madinah. Dia laki-laki yang saleh. Kami sangat mencintainya. Naam, nuhibbuhu katsiran. Naam, ahsanti Bu Mursida di Marsan. Ghana. Itu apa artinya tadi, Bu? Ghana. Ghana. Negara Ghana. Di mana tuh, Bu? Afrika. Afrika. Oh, Nigeria. Nigeria di Afrika juga. Turki. Di Eropa. Eropa, Turki. Inggris. Inggris. Di Inggris. Itu Eropa juga, Bu? Iya. Malaysia. Malaysia. Asia, ya? Asia. Amerika. Amerika. Di benua? Di benua Amerika. Amerika. Abu Bakrin, wa huwa min al-Yunan. Al-Yunan? Yunani. Di mana sekarang Yunani? Eropa. Ya, apa Yunani itu sekarang nama Yunan? Dulu Yunani, sekarang namanya. Tidak tahu, Ustaz. Yunani juga tidak tahu. Yunani juga. Iya. Mukhtalifatun. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Al-Muslimuna ikhwatun. Orang Muslim itu bersaudara. Nah. Ajib anil as'ilatil atiyah. Aina hazihil madrasah? Hiya qaribatu minal masjid. Naam, ahsanti. Kam baban laha? Laha salah satu abwabin. Amulakatun abwabuhal ana ang maftuhah? Maftuhatun. Maftuhatul an. Kam nafidatan fi hadal fasli? Fiha nafidatani kabiratani. Naam, ahsanti. Kam taliban fi hadzal fasli? Fihi 10 tullabin. Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min biladin mukhtalifatun. Min biladin? Min biladin mukhtalifatun. Mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Naam. Kam taliban la min aina Abu Bakrin? Huwa min al-Yunan. Min aina Ahmadu? Huwa min al-Hindi. Min aina Yusufu? Huwa min Inkatra. Min aina Muhammadun? Huwa min al-Yaban. Man mudarrisuhum? Huwa al-Syeikhu Bilal. Min aina huwa? Huwa min al-Madinati. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu. Naam, jazakillah khair li Ibu Mursida yang telah menelpon untuk pelajaran kita pada malam hari ini sebagai penelpon perdana. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaifahaluka Abu Abdul Ghani? Khairan, alhamdulillah. Naam, tafadhal. Ad-darsul hadi wa isrudan madrasati. Hadihi madrasati. Ia qaribatun minal masjidi. Ia madrasatun kabiratun. Laha salatatu abwadin. Abwabuha maftuhatun al'ana. Fi madrasati fusulun kathiratun. Hada faslunah. Wahua faslun wasiun. Fihi nafidatani kabiratani. Wafihi makatibu wa karasiu. Wafihi saburatun kabiratun. Hada maktabun tudarrisi. Wadaka kursiyuhu. Katilka makatibu tulabi wa karasiyuhu. Naam. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibu tulabi sawiratun. Fi fatlina ashratu tulabin. Wahum minal wahum min biladin mukhtalifatin. Sahih. Hada Muhammadu. Wahua minal Yunan. وهذا خالد وهو من الصين وهذا احمد وهو من الهند وهذا ابراهيم وهو من الغانا من وهذا اسماعيل وهو من ال... وهو من نيجيريا نيجيريا وهذا يوسف وهو من انكلترا وهذا بيرام وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من امريكا وهذا ابو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفة ولغتهم مختلفة والوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون ومسلمون إخوة هذا مدرستنا هذا مدرسنا اسمه شيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا. نعم أحسنت أبو عبد الغني في بانام. ما معنى هذه مدرستي؟ إني سبلاكو. هي قريبة من المسجد. هي dekat dengan masjid. Dari masjid. هي مدرسة كبيرة. هي sekolah yang besar. لها ثلاثة أبواب. هي mempunyai tiga pintu-pintu. Abwabuha maftuhatul ana. Pintu-pintunya terbuka sekarang. Naam, ahsanta. Aina hadhil madrasah? Hiya qaribatun minal masjid. Kam baban laha? Laha salhatu abwabin. Amulakatun abwabuhal ana am maftuha? Maftuhatun. Kam nafizatan fi hadhal fasli? فيه نافذتان كبيرتان. كم طالبا في هذا الفصل؟ فيه عشرة طلاب. أكلهم من بلد واحد؟ لا بل من بلاد مختلفة. نعم. من أين أبو بكر؟ هو من اليونان. ومن أين أحمد؟ هو من الهند. ومن أين يوسف؟ هو من الإنكلترا. ومن أين محمد؟ هو من اليابان. من مدرسهم؟ مدرسون Syekh Bilal. Man mudarrisuhum? Hum. Mudarrisuna Syekh Bilal. Khata. Pertanyaannya mudarrisuhum. Hum. Mudarrisuhum. Man mudarrisuhum? Mudarrisuhum. Naam, sahih. Minal Madinah. Syekh Bilal. Syekh Bilal. Naam. Min aina huwa? Huwa minal Madinah. Huwa minal Madinah. Naam. Jazakallah khairan Abu Abdul Ghani di Panam. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penelpon yang kedua, yaitu Abu Abdul Ghani di Panam. Ya, sudah fasih ya, lancar sekali. Sudah bisa untuk dikirim ke Saudi nih. Ya, nah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bang? Adartul hadi wal ishruna hadihi madrasati hiya qaribatun minal masjid hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin abwabuha maftuhatul an fil madrasati fusulun kasiratun hadha fasluna wa huwa faslun wasi'un fihi nafizatan kabiratan wa fi makatibun wa karasi wa fi sakburatun kabiratun hadha maktabul mudarrisi wa zaka kurrasi wa tilka makatibut tulladi wa karasi yuhum maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi sawiratun fi faslina asratun tullabin wahum min biladin muhtalifatin hadha muhammadun wahua minal yaban wahadha khalidun wahua minassin wahadha ahmadu wahua minal hindi وهذا إبراهيم وهو من غانا وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكارترا وهذا بيرام وهو من تركيا وهذا أمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليوناني هم من بلد مختلفة ولغتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمان إخوة هذا مدرسانا اسم الشيخ بلال وهو من المدينة وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا. نعم أحسنت Pak Amran di Sukajadi. Naam, Pak Amran. Naam. Fil madrasati fusulun kasiratun. Ma makna? Di sekolah kami. Nah, ada kaminya. Fil madaras di sekolah fusulun kasiratun yang besar. Kasiratun? Kelas yang besar. Kelas yang banyak, kathiratun. Kelas yang banyak. Kalau besar, kabiratun. Naam. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Naam. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia kelas yang luas. Naam. Fihi nafizatani kabiratani. Di dalamnya ada dua pintu yang besar. Nafizatun? Di dalamnya ada dua jendela yang besar. Hmm. وفيه مكاتب وكراسي. Dan di dalamnya ada kursi pelajar. Makatibu wa karasiyu. Makatib jamak dari. Di dalamnya ada kursi. Makatib. Makatib jamak dari maktabun. Dan di dalamnya ada meja pelajar. Meja-meja wa karasiyu. Dan. Dan kursi. Kursi. Karasi jamak dari kursi. Kursi. Kursiyun. Naam. Kursiyun. Wa fihi saburatun kabiratun. Dan di dalamnya ada papan tulis yang besar. Naam. Fi faslina asyaratu tullabin. Di dalam kelas kami ada 10 pelajar. Naam. Man hum? Udhkur lana. Man haula'il asyarah? Man hum? Yang pertama, nama-namanya. Siapa? Lahum min biladin mukhtalifatin. Muhammadun wa huwa Muhammadun. Kemudian sebutkan orang-orangnya yang 10 itu. Siapa mereka? Muhammadun wa Khalidun. Yusuf. Naam. Ibrahim. Ammar. 4. Ali. 5. Muhammad. Muhammad. Naam. Ahmad. Ahmad. Yusuf. Ibrahim. Ammar. Naam. Abu Bakr. Udah 10. Karena Pak Amran tidak berurutan. Aina hazihil madrasah? Ajib anil as'ilah. Aina hazihil madrasah? Hiya qaribatun minal masjid. Kam baban laha? Laha salasatu abwabin. Amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuha? Abwaba maftuhatul ana. Naam, ahsan. Kam nafidhatan fi hadzal fasli? Fiha nafidhatan kabiratan. Naam. Kam taliban fi hadzal fasli? Fi hadzal fasli wasi'an. Kam taliban fi hadzal fasli? Kam berapa? Fi hadzal fasli 10 murid. Asyaratu. Asyaratun. Asyaratu wasi'un. Asyaratu tullabin. Asyaratu tullabin. Naam, karena pertanyaannya kam taliban, yang ditanya talib, berapa orang pelajar di dalam kelas ini. Fihi asyaratu tullabin. Kalau 5 orang murid, apa syaratnya Pak? 5 orang. 5 orang murid. Khamsatu mudarris. Murid atau pelajar? Khamsatu mudarrisin. Mudarris guru. Khamsatu mudarris. Murid pelajar. Khamsatu tilmizin. Naam, tin khata. Khamsatu tullabin atau talamizin. Tullabin. Khamsatu tullabin. Tullabin. Naam. Sebutkan bilangan 1 sampai 10 memakai kalimat talibun. Talibun wahidun sampai 10. kembali kepada pelajaran yang lalu. Bisa Pak Amran? Salah satu tuladin. Arba'atu tuladin. Khumsatu tuladin. Sittatu tuladin. Sab'atu tuladin. Samaniyatu tuladin. Tis'atu tuladin. Asratu tuladin. Syukran, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik. Ahsanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Jazakallah khair di Pak Amran di Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Adarsul hadi wa isruna madrasati. Hadihil madrasati hiya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha salasatu abwabin. Abwabuha maftuhatun al-ana. Fil madrasati fusulun kathiratun hadha fasluna wa huwa faslun wasihun. Fihi nafidatani kabiratani wa fihi makatibu wa karosiu. Wafi isaburatun kabiratun hadha makatibul mudarisi wazaka karosiuhu kursiyuhu kursiyuhu apa Ustaz? Kursiyuhu kursiyun wazaka kursiyuhu watilka makatibul makatibul tulabi wakarosiuhum makatibul mudarisi kabiratun wa makatibut tullabi sogiratun fi faslina ashratu tullabin wa min biladin muhtalifatun hadha muhammadun wa huwa minal yabani wa hadha khalidun wa huwa minas sini wa hadha ahmadun wa huwa minal hindi wa hadha ibrahimu wa huwa min ghana wa hadha ismail wa huwa min Nigeria. Wa hadha Yusuf wa huwa min Inkatra. Wa hadha Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa hadha Ammaru wa huwa min Malaysia. Wa hadha Aliu wa huwa min Amerika. Wa hadha Abu Bakrin wa huwa min Al Yunan. Hum min biladin muhtalifatun. Hum min biladin muhtalifatun. Hum min biladin muhtalifatin. Walughatuhum muhtalifatun. Wa alwanuhum muhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun. Wa nabiyuhum wahidun. Wa kiblatuhum wahidatun. Hum muslimuna. Wal muslimuna ikhwatun. Hadha mudarisuna ismuhu Syekh Bilal wa huwa minal madinati wa huwa rajulun sholihun nahnu nuhibbu kathiran. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Terjemahkan, hum min biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negara yang bermacam-macam. Kalau memakai yang itu dalam kaidahnya apa namanya? Walughatuhum mukhtalifatun. Bahasa mereka bermacam-macam. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Warna kulit mereka bermacam-macam. Walakin dinuhum wahidun. Akan tetapi agama mereka satu, sama. Wa rabbuhum wahidun. Dan Rabb mereka satu. Wa nabiyuhum wahidun. Dan Nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Kenapa wahidatun? Karena kiblat ini mu'annas. Hum muslimuna. Mereka kaum muslimin. Wal muslimuna ikhwatun. Kaum muslimin itu bersaudara. Muslimun itu jamak? Jamak mudzakkar salim. Hada mudarrisuna. Ini guru kami. Ismu Asy-Syaikh Bilal. Namanya Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinah. Dan dia dari Madinah. Wa huwa rajulun salihun. Dan dia laki-laki yang soleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Naam ahsanti. Ajib anil as'ilatil atiyah Ummi Muhammad. Aina hadhil madrasah? Hadhil madrasati qaribatun minal masjidi. Kam baban laha? Laha salah satu abwabin. Kam taliban fi hadhal fasli? Fi hadhal fasli asyaratu tullabin. Akulluhum min baladin wahidin? La, hum min baladin muhtalifatin. Min aina Muhammadun? Huwa min al-Yaban. Wa min aina Khalidun? Huwa min al-Sin. Wa min aina Ahmadu? Huwa min al-Hindi. Wa min aina Ammarun? Huwa min Malaysia. Wa min aina Aliyun? Huwa min Amerika. Wa min aina Abu Bakr? Huwa min al-Yunan. Naam. Jazakillah khairan Ummi Muhammad di Panam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan barakallahu fi Ummi Muhammad di Panam. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Muhammad. Naam. Jazakillah khair li Ummi Muhammadin di Panam yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, sahabat hidayah, kita masih terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Ya, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ad-darsul hadhi wal-ashruna madrasati. Hadhi madrasati ia qaribatun minal masjid. Ia madrasatun kabiratun laha salah satu abwabun. Abwabuha maftuhatun al-an. Til madrasati usulun kasirotun. Haza fasluna. Wahuwa fasli. Wahuwa faslu wasi'un. Wahuwa faslun. Fihi nafijatani kabiratani. Naam. Wafihi masyatibu wa karasiyu. Wafihi saburatun kabiratun. Haza maktabul mudarrisi wazaka kursiyuhu. Watilka makatibut tullabu. Watilka makatibut tullabi wa karasiyuhum. Makatibul mudarrisi kabirun wa makatibul tullabi sawiratun. Tabul mudarrisi kabirun wa makatibul tullabi sawiratun. Di faslina asyaratu tullabin. Wahum min biladin muhtalifatin. Haza Muhammadu. Wahuwa minal Yaban. Wahaza Khalidun. Wahuwa minasyin. Wahaza Ahmadu. Wahuwa minal Hindi. Wahaza Ibrahim. Wahuwa min Ghana. Wahaza Ismail. Wahuwa min Nigeria. Wahaza Yusuf. Wahuwa min Inkautra. Wahaza Bayramu. Wahuwa min Turkiya. Wahaza Ammaru. Wahuwa min Malaysia. Wahaza Ali. Wa huwa min Amerika. Wa haza Abu Bakrin. Wa huwa min al-Yunan. Hum min biladin muhtalifatin. Wa lughatuhum muhtalifatun. Wa alwanuhum muhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun. Wa rabbuhum wahidun. Wa nabiyuhum wahidun. Wa qiblatuhum wahidatun. Hum muslimuna. Wal muslimuna ikhwatun. Haza mudarrisuna. Ismuhu Syekhu Bilalun. Wahuwa minal madinati. Wahuwa rajul salihun. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Naam ahsanti Ummu Arif di Graha. Naam Ummu Arif, ajib anil as'ilatil atiyah. Hadhi madrasati. Aina hadhil madrasah? Hiya qaribatun minal masjidi. Kam baban laha? Laha salah satu abwabun. Amulakatun abwabuha al-ana am maftuhatun? Abwabuha maftuhatun al-an. Kam nafizatan fi hadzal fasli? Fihi nafizatani kabiratani. Kam taliban fi hadzal fasli? Fi fasli asyaratu tullabin. Akulluhum min baladin wahidin? La, bal hum min biladin muhtalifatin. Min aina Abu Bakrin? Wa min al-Yunan. Wa min aina Ahmadu. Wa min al-Hindi. Wa min aina Yusufu. Wa min Inkalta. Wa min aina Muhammadun. Wa min al-Yaban. Man mudarrisuhum. Mudarrisuhum Shaykhu Bilal. Min aina huwa. Huwa min al-Madinati. Nama do'hal al-alama as-sahiha amam al-jumlah. Jumlah al-jumal as-sahiha. Summa hadhil alamatu sahiha amam al-jumal as-sahihati. Naam. Wa hadhil alamatu khata amam al-jumal allati laysat sahihati. Laysat sahiha. Naam. Madrasati qaribatun min al-matar. Sahih am khata? Khata. As-sahih? Qaribatun min al-masjidi. Madrasati qaribatun min al-masjidi. Naam. Thanian? Lahal salasatu abwabin. Sahih. Sahih. Abwabuha mughlaqatun al-an. Khata. Sahih. Makatibut tullabi kabiratin. Nomor tiga. Ulangi nomor tiga yang sahihnya. Abwabuha maftuhatun al-an. Naam, sahih. Makatibut tullabi kabiratun khata. Yang benarnya? Makatibut tullabi sughiratun. Naam. Maktabul mudarrisi kabiratun. Sahih. Ulang. Makatibul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Apa Ustaz? Naam. Maktabul? Maktabul mudarrisi kabirun. Naam. Sahih. Sahih. Di faslina asyaratu tullabi. Sahih. Sahih. Sahih. Ammaru minal Yunan. Khata. Ammaru minal Malaysia. Min Mali. Min Malaysia. Naam. Bayramu min Turkiya. Sahih. Sahih. Yusufu min Malaysia. Khata. Yusufu min Inkalpa. Naam. Mudarrisuna minal madinati. Sahih. Sahih. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Graha Raja Wali. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Ummi Arif. Oh iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu ba'da Ummi Arif. Naam, jazakillah khair li Ummi Arif fi Raja Wali. Allati qad qara'at darsana fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Dan kita juga menerima SMS bagi yang ingin bertanya. Dan sudah ada 2 SMS yang insya Allah kita akan bacakan di menjelang akhir acara nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ma Ibu Nuryati. Naam, Abu Ismail. Baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal isruna. Mudar madrasati. Hazihi madrasati. Ia qaribatun minal masjidi. Ia madrasatun kadirotun laha salatatu abwabin. Abwabuha maftuhatun maftuhatul ai fil madrasati husulun kasiratun hadza fasluna wa huwa faslun wasi'un fihi nafizatani kabiratani wa fihi makatibun wa karosiyun wa fihi saburatun kabiratun. Haza maktabu mudarrisi wa zaka kursiyuhu wa tilka makatibu tullabun wa karosiyuhum. Makatibu tullabi wa karosiyuhum. Makatibu tullabi wa karosiyuhum. Makatibu makatibul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun fi faslina asaratun tullabin wa hum min biladil mukhtalifatin Haza Muhammadun wa huwa min minal Yaban. Wa hazal Khalidun wa huwa min Asin. Wa haza Ahmadu wa huwa minal Hind. Wa haza Ibrahim wa huwa min Ghana. Naam. Ghana, naam. Sahih. Gimana Pak Ustaz? Sahih, Ghana, min Ghana. Wa haza Ismailu wa huwa min Nigeria. Wa haza Yusufu wa huwa min Inglaterra. Wa haza Bayramu wa huwa min Turkiya. Wa haza Amarun wa huwa min Malaysia. Wa haza Aliun wa huwa min Amerika. Wa haza Abu Bakrin wa huwa min al-Yunan. Naam. Hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun hum muslimuna wal muslimuna ikhwatun haza mudarrisuna ismuhu Syekh Bilal wa huwa minal madinati wa huwa rajulun salihun nahnu nuhibbuhu katsiran. Naam, ahsanti Ibu Murniati di Beringin Indah. Ajib anil as'ilatil atiyah, ikra'i Ibu Murniati, lanjutkan tamrin al-awwal. Yang pertanyaan Aina, Aina hadhihi anil as'ilati anil as'ilati ati. Naam. Dibaca dulu pertanyaannya Pak Ustaz. Naam. Aina hadhihi mudarmat Aina hadhihi madrasati? Ia qaribatin minal masjidi. Qaribatun minal masjidi, naam. Kam baban laha? Laha salah satu abwabin. Amuklatu abwab bahal ana am maftuhatun? Abwab bahal ana maftuhatun. Abwabuhal ana. Abwabul abwabul al-ana maftuhatun. Naam, abwabuha al abwabuhal ana maftuhatun. Naam. Kam nafizatun fil fi hadzal fasli? Kam nafizatan? Oh iya, Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Naam, tamrin. Kam nafizatan fi hadzal fasli? Naam. Fihi nafizatani kabiratani. Naam, sahih. Kam taliban fi hadzal fasli? Fi fasli asharatu tullabin. Fi hadzal fasli? Fi hadzal fasli asharatu tullabin. Naam. Akal lahum min biladin wahidun. Akulluhum min baladin. Akulluhum min baladin wahidun. Wahidin. Oh, wahidin. Ngikut min baladin wahidin. La hum min biladin mukhtalifatin. Naam. Min aina Abu Bakrin? Min aina Abu Bakrin? Huwa minal Yunan. Sahih. Min aina Ahmad? Ahmad min al-Hindi. Min aina Yusuf? Huwa min Inglaterra. Naam. Min aina Muhammad? Huwa min Yaban. Mudarrisuhum ismuhu Syekh Bilal. Syekh Bilal, naam. Man aina huwa? Min. Huwa minal madinati. Min aina huwa? Min aina huwa? huwa min madinati. Minal madinati. Naam. Huwa minal madinati. Naam. Langsung Ibu Murniati, saya bacakan. Ibu ya, yang menyebutkan benar apa salahnya. Madrasati qaribatun minal mata. Sahih atau khata? Khata. Yang benarnya? Qarib minal masjidi. Dari awal bacanya. Madrasati. Madrasah hazihi hiya qaribatun minal masjidi. La, kalimat yang salah di sini dibenarkan madrasati qaribatun minal matar. Yang benarnya madrasati qaribatun minal masjidi. Qaribatun minal masjidi. Yang kedua. Qaribatun minal masjidi. Naam. Laha salah satu abwabin. Sahih am khata? Sahih, Ustaz. Sahih. Jumlah as-sahiha. Abwabuha mughlaqatun al-an. Khata, Ustaz. Khata. Uzkur as-sahih. Abwabuha maftuhatul ana. Naam, ahsanti. Makatibut tullabi kabiratun. Sahih am khata? Sahih, Ustaz. Salah, Ustaz. Khata. Khata. As-sahih. Kasiratun, jadi makatibut tullabi kasiratun. Ulang? Maka tibu ya Pak Ustaz. Naam. Maka tibu tulabi kasirotun. Khata. Maka tibu tulabun kasirotun. Maka tibu tulabi lawan daripada kabiratun kasirotun. Khata. Mana kabirah? Besar. Lawannya? Sagirun. Naam. Maka tibutuladi sagiratun. Naam. Maka tibutuladi sagiratun. Naam. Ahsanti. Maktabul mudarrisi kabirun. Sahih? Sahih, Ustaz. Naam. Sesuai dengan bacaan kita. Fi faslina asyaratu tulabin. Sahih, Ustaz. Sahih. Ammarun minal Yunan. Salah, Ustaz. As-sahiha? Ammarun minal... Min? Minal Hin. Bukan, salah. Min? Min Malaysia. Oh, iya. Nah, yang kedelapan. Min Malaysia. Ya, Ustaz. Bayram min Turkiya. Sahih, Ustaz. Sahih. Yusuf min Malaysia. Khata. Khata. Min Inggatra. Mudarrisuna minal Madinah. Sahih, Ustaz. Sahih, naam. Ahsanti, Ibu Murniati, diberingin indah. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ahsan, naam. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tepat dulu. Naam, jazakillah khair di Ibu Murniati di Beringin Indah yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, masih kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma'ah Ibu Lina. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarsul hadi wal isruna. Madrasati hazihi madrasati ya qaribatun minal masjidi ya mudarrisatun kabiratun laha salasatu abwabin abwabuha maftuhatul an til madrasati fusulun kabiratun hadza fasluna wa huwa fasrun wasi'un fihi nafizatani kabiratan wa fihi makatibu wa karasiyu وفيه سبورة كبيرة هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi sawiratun fi fatlina ashratu tullabin wa hum min biladi mukhtalifatin hadha muhammadun wa huwa minal yabani wa hadha khalidun wa huwa minal sin wa hadha ahmadu wa huwa minal hindi wa hadha ibrahim wa huwa min ghana wa hadha isma'ilun wa huwa min nigeria isma'ilu wa hadha isma'ilu wa huwa min nigeria wa hadha yusufu wa huwa min inqatar wa hadha bayramu wa huwa min turkiya wa hadha ammaru wa huwa min maliziya wa hadha aliyu wa huwa min amrika wa hadha abubakrin wa huwa min al yunan hum min biladi mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyuhum wahidun wa qiblatuhum wahidatun hum muslimuna wa muslimuna ikhwatun hadha mudarrisuna ismuhu al-shaykh Bilal wa huwa minat madinati wa huwa rajulun salihun nahnu nuhibbuhu kathiran. Ahsanti Bu Lina di Fajar Ujung. Lanjutkan tamrin as-sani do hazil alama amama jumal as-sahiha wa hazil alama khata amama jumal allati laysat sahiha. Ikra'i Bu Lina. Madarasati qaribatu minal maqri khata minal matar minal maqri minal matar. Naam, kalau matarun apa artinya? Hujan. Hujan. Matar artinya? Kalau panjang to-nya mator. Apa artinya? Madrasati qaribatun minal mator. Bandara. Madrasati qaribatun minal masjid. Sahih. Laha salasatu abawabin. Sahih. Abawabuha maftuhatul an. Abawabuha mughlaqatul an. Khata. Abawabuha maftuhatul an. Makatibut tullabi kabiratun. Makatibut tullabi saghiratun. Maktabul mudarrisi kabirun. Fi fatlina ashratu tullabin. Ammaru minal yunani khata ammaru min mimaliziya bayramu min turkiya khata yusufu min maliziya khata yusufu min inkalsaro mudarrisuna minal madinati khata. Nah, tamrin salif ukur al biladul warida fil fiddars min asia wa afrika wa urubba. Sebutkan negara-negara yang ada dalam bacaan tadi. Yang pertama di Asia, Afrika, dan Eropa. Sebutkan setiap negara dan benuanya. Dari awal, Asyaratu Tullab. Muhammad, wa minal Yaban. Yaban, min aina? Yaban, negeri Jepang. Negeri Jepang. Benua apa dia? Afrika, Asia, atau Eropa? Afrika. Jepang. Jepang, Eropa. Yaban. Yaban, Jepang. Samping Indonesia. Kita berada Asia. Di mana? Nah, Asia. Ya bang min Asia. Sin. Sin. Negara Sin. Cina. Sama. Asia. Asia. Sebutkan. Kemudian Malaysia. Benua mana? Malaysia, Asia. Asia. Sebutkan yang dari Afrika. Yang termasuk Afrika. Afrika, Turkiya. No. Ghana. Ghana betul. Turkiya salah. Ya, Turki Eropa sekali. Ah, Turki Eropa. Katanya Turki mau dimasukin Asia, enggak mau. Maunya masuk Eropa. Jadi Turki Eropa. Ghana. Ghana Afrika. Afrika. Nigeria. Nigeria. Di mana tuh? Eropa. Nigeria. Afrika, Ustaz. Afrika, kulit hitam itu, Bu. Afrika. Karena kulit hitam Afrika. Yusuf min Inkatro. Inkatro di mana tuh? Inggris. Inkatro Inggris. Eropa. Hah? Ya, Eropa, Ustaz. Eropa. Yunan. Yunanis. Yunan, Eropa. Negara Yunan. Termasuk Eropa. 6. Al-Kalimatul Jadidah. Al-Kalimatul Jadidah tu. 6. Al-Maktabu Jam'un Makatibu. Al-Kursiyu Jam'un Karosiyu. 6. Al-Launu Jam'un Alwanu. Sahih. Al-Kiblatu Al-Kiblatu Zaka Zalika. 6. Walakin. 6. Zaka artinya Zalika. Al-Kiblatu artinya? Kiblat. Al-Maktabu? Meja. Al-Launu? Warna. Warna. Al-Kursiyu? Kursi. Walakin? Akan tetapi. Dan tetapi, nam. Ahsanti jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, tepat dulu badawa Ibu Lina di Pajar Ujung. Nam, jazakillahu khair li Ibu Lina yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, masih ada kesempatan untuk penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kaifa haluka Pak Ujang? Alhamdulillah bi khair ya Abu Ismail. Naam, tafadhal silakan dibaca dengan fasih Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadi wal isrut mudarisati. Hadhihi mudarisati. Khata'an. Ya qaribatun minal masjidi. Ulang Pak Ujang judulnya. Madrasati. Sahih. Laisa mudarrisati. Hadhihi madrasati. Ya qaribatun minal masjidi. Hiya madrasatun kabiratun laha thalathatu abwabin abwabuha maftuhatun al-ana fil madrasati fusulun kasiratun hadha fasluna wa huwa faslun wasi'un fihi nafizatani kabiratani wa fihi makatibu wa karasiyu wa fihi sahuratun kabiratun hadha maktabul madrasi madrasi mudarasi mudarisi hadza maktabul mudarisi sahih wa zaka kursiyuhu wa tilka makatibu tullabi wa karasiyuhum maktabul mudarisi kabirun wa makatibu tullabun saghiratun makatibu tullabi makatibu tullabi saghiratun. Naam, sahih. Fi faslina asratu tullabin wa hum min biladin mukhtalifatin. Hadha Muhammadun wa huwa min al-Yaban wa hadha Khalidun wa huwa min as-Sin wa hadha Ahmadu wa huwa min al-Hindi wa hadha Ibrahimu wa huwa min Ghana. وهذا إسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من إنكلترا وهذا بيرما وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا عمار وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفات ولغاتهم مختلفة وألوانهم مختلفة ولكن دينهم واحد وربهم واحد والنبيهم واحد وقبلتهم واحدة هم مسلمون والمسلمون إخوة هذا مدرسنا اسمه شيخ بلال وهو من المدينة وهو رجال صالح نحن نحبه كثيرا. نعم أحسنت فأجاب في فسر أسان أجيب السؤال التمرين الثاني اقرأ فأجاب التمرين الثاني التمرين الثاني لاحظ علامة صحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة ليست صحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة صحيحة مدرستي قريبة من المطار خطأ مدرستي قريبة من المسجد نعم لها ثلاثة أبواب صحيح أبوابها مخلقة الآن خطأ أبوابها مفتوحة الآن نعم مكاتب طلاب كبيرة خطأ مكاتب طلاب صغيرة مكاتب المدرس كبير مكتب المدرس كبير نعم. صحيح في فصلنا كثرة طلاب صحيح عمار من ماليزيا نعم بيرام من تركيا صحيح يوسف من ماليزيا خطأ يوسف من إنكلتر مدرسنا من المدينة صحيح اذكر البلاد الواردة في الدرس من آسيا وإفريقيا أو أوروبا نعم البلاد التي في آسيا نعم اليابان الصين نعم. الهند ماليزيا البلاد التي في إفريقيا غانا نيجيريا نعم البلاد التي في أوروبا نعم تركيا India Asia juga ya India Asia Turki Asia Yunan Turki juga Asia Pak Ujang ya Eropa atau Asia? Eropa ibu kotanya apa? Ankara kayaknya masuk Asia ya Dia memang Asia, tapi sekarang dia masuk Eropa. Tapi mereka mengaku Eropa, tapi Eropa. dalam sebenarnya dalam pengakuan dunia mereka masuk Asia. Dia Asia. Nah. Dan memang sebagian negaranya masuk bagian Eropa. Dan mereka lebih memilih Eropa kebanyakan. Yeah. Lebih bagus Asia ya. Lebih dekat Asia. Benar banyak. Naam. Al-kalimatu jadidatu. Al-maktabu jam'un makatibu. Al-kursiyu jam'un karasiyu. Al-launu الألوان القبلة ذاك ذلك ولكن نعم ولكن ولكن seperti walakin walakin نعم ولكن artinya walakin itu walakin walakin apa artinya akan tetapi kan ya kan tetapi nah jazakallahu khairan Pak Ujang di Pasar Pusat barakallahu fiik wa iyyaka nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada SMS dari Ummu Hasbi melihat di buku Turki itu masuk pada Asia, di Asia Barat. Ibu kotanya Ankara. Berarti kalau memang ya betul dalam buku memang masuk Asia. Turkiya. Nah, jazakallah khairan li Ummi Hasbi. Pada hari ini malam ini Ummu Hasbi tidak hadir membaca. Ya, selanjutnya kita baca SMS risalah yang masuk ke radio. Nah, tepat dari Pak Ismail, risalah al-ula. Nah, jazakallah khair buat Pak Ujang yang ada di Pasar Pusat. Dan kita akan membacakan pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Abu Abdul Ghani mengirimkan pertanyaan. Nah, walada yalidu wiladatan maknahu melahirkan, tetapi walada dia laki-laki melahirkan, mohon penjelasannya, syukron. Walada yalidu fi'il, kata kerja. Kita lihat kata kerja walada yalidu melahirkan. Yang melahirkan itu ibu-ibu muannas. Kenapa ya walada yalidu kalimatnya bukan muannas? Dari AG kata kerja, kita melihat kata kerjanya bukan melihat orang yang melahirkannya. Walada yalidu wiladatan, masdarnya. Ya gimana? Memang seperti itu kata kerjanya, walada yalidu kata kerja, melahirkan. Dan bukan semua kalimat melahirkan itu yang dilakukan oleh perempuan, ada bisa digunakan pada yang lain juga, bukan hanya untuk melahirkan anak aja. Waladaya lidun. Nah, ya saya rasa itu kita lihat itu kata kerja, kita melihat kepada kata kerjanya bukan kepada yang mengerjakannya. Nah, saya rasa demikian. Jazakallah khairan AAG Abu Abdul Ghani di Panam. Risalah Sania. Ya, baik. SMS yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa i'rab kalimat watilka makatibut tullabi wa qarasihum? Ya, jazakallah khairan dari Ibu Lina di Fajar Ujung. Nah, jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Pada alinea kedua barisan ke 6 barisan ke 5 hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyyuhu wa tilka makatibut tullabi wa karasiyyuhum. Hadza maktabul mudarrisi, hadza ismu asyara, maktabul mudarrisi, maktabu mudaf, al mudarrisi mudafu ilaihi, wa ini waw, waw wa itu wawul atab, waw al atab, waw atab itu kita melihat kepada mengikuti hukum jumlah sebelumnya. Wa waw atab dia mengikuti hukum sebelumnya, wa dhaka kursiyuhu. Wa wawul apa? Zaka ismul isyarah lil ba'in kursiyuhu. Kursiyuhu sama mudaf wa mudafu ilaih. Kursiyu mudaf hu mudafu ilaihi, mengikuti hukum sebelumnya. Hadha maktabul mudarrisi wa dhaka kursiyuhu. Dan seperti itu juga wa tilka maka tibut tullabi wa karasiyuhum, sama bentuknya, hukumnya pada kalimat atau jumlah yang pertama tadi. Wa tilka ismul isyara maka tibu atullab, wa tilka mubtada dan ism isyara di situ juga mubtada, maktabul mudarrisi wa khabarnya. Wa tilka makatibut tullabi, makatibu mudhaf ilaihi dia khabar, makatibut tullabi atullabi mudhaf ilaihi, wa karasiyuhum dan juga wa mengikuti apa, mengikuti kalimat sebelumnya makatibut tullab, karasiyuhum karasiyu atullabi hum itu atullabi. Nah, mudaw wa mudaw ilaihi. Waw itu mengikuti hukum sebelum waw, kalimat sebelumnya. Itu namanya wawul atab. Waw untuk menyamakan atau menyamakan hukum dan bentuk kalimat sebelumnya. Berarti maka tibut tullabi sama juga wakarasiyu atullabi. Seperti itu. Sama bentuk hukumnya. Dan juga maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun. Sama. Itu penjelasan dari SMS risalah dari Ibu Lina di Pajar Ujung. Dan juga banyak bentuk waw ataf pada qiraah kita, hum min biladin mukhtalifatin wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum wa, dan ataf itu melihat kepada hukum yang terdekat ke belakangnya, kepada dia yang sebelumnya langsung ke, yang kalimat sebelumnya. Contohnya wa lughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Alwan wa lughatuhum wa alwanuhum mukhtalifatun, itu sama. Waw di situ wawul athab, itu sama hukumnya dengan kalimat wa lughatuhum mukhtalifatun. Walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun, sama. Wa qiblatuhum wahidatun, hum muslimun wal muslimuna ikhwatun. Naam. Wa lughatuhum mukhtalifatun. Kemudian wa alwanuhum, waw di alwanuhum mengikuti keadaan wa lughatuhum mukhtalifatun. Kena langsung pada jumlah yang sebelumnya. Begitu juga walakin dinuhum wahidun wa rabbuhum wahidun wa nabiyyuhum wahidun. Sama. Wawul ataf. Nah, jazakillah khairan Ibu Lina di Fajar Ujung. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan ala husni musyarakatikum wa khairu istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Terima kasih pada para peserta dan para pendengar yang ikut serta dan berpartisipasi bersama kita, bersama Radio Hidayah, dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa yang mulia, bahasa agama, bahasa Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, wajib bagi kita mempelajari bahasa Arab sebagaimana yang diwajibkan oleh para ulama. Misalnya Ibn Taymiyyah mewajibkan setiap muslim mempelajari bahasa Arab, karena dengan bahasa Arab para ulama dan para sahabat para tabi'in dan tabi'in, dan para ulama memahami Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Arab. Nah, baiklah, apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Jangan lupa kita praktekkan bahasa kita dalam sehari-hari kita dan murajaah pelajaran yang telah lalu supaya tidak mudah lupa dan tidak disia-siakan. Naam. Jazakumullah khairan. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.